Ikhwan wal akhwat, jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah, jual beli, khiyar, riba, utang piutang, sewa menyewa dan syirka dalam Islam. Baik, di malam hari ini pembahasan kita adalah tentang syirka. Pembahasan kita tentang syirka. Yeah. Mungkin pembahasan yang kita akan bahas adalah pertama definisi syirka, yang kedua rukun-rukun syirka, yang ketiga syarat-syarat syirka, dan yang keempat bentuk-bentuk syirka. Ini empat poin yang kita akan bahas pada malam hari. Yang pertama tentang definisi syirka. Definisi syirka. Secara bahasa, syirka dia terambil dari kata syarika, yasyraku, syarikatan, wa syarokatan. Ini secara bahasa. Syarika, yasyraku, syirka. Syarika yasyraku syirka, gitu ya, bukan syirka, syirka. Jadi syirka bisa dibaca tiga bacaan. Bisa dibaca syirka, bisa dibaca syarika, dan bisa dibaca syaroka. Ini tiga bacaan. Bisa dibaca syirka, bisa dibaca syarika, bisa dibaca syaroka. Bisa dibaca syaroka. Ya, yang artinya perserikatan. Yang artinya persekutuan, yang artinya kerjasama, itu namanya syirka. Dan sebagian ulama menguatkan bahwa yang paling fasih, yang paling baik disebut dari tiga penyebutan tadi adalah syirka. Ya, adalah syirka. Baik. Ya, adapun secara istilah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, gitu ya, akad kerjasama antara dua orang atau lebih. Ya. Ini garis besarnya. Kita akan datang nanti rinciannya. Jadi akad kerjasama antara dua orang atau lebih. Jadi minimal dikatakan perserikatan atau kerjasama berapa orang? Dua orang. Itu disebut syarikat atau syirkah. Tentang masalah syarikat, dia merupakan sesuatu yang boleh dalam agama. Sesuatu yang boleh dalam agama berdasarkan Al-Quran, hadis dan kesepakatan. Adapun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Surah An-Nisa ayat 12, "Fahum syuraka'u fi thuluth," dan mereka bersyarikat dalam sepertiga. Ini berkaitan dengan warisan. Tapi di sini terdapat pelajaran bolehnya bersyarikat dalam suatu harta. Di antaranya harta apa? Warisan. Di surah Sad ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna katsiran minal khulafa la yabghi ba'dhum 'ala ba'd." Dan sungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersyirik berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Akhirnya menunjukkan akan adanya persyirikatan. Artinya tidak ada masalah dengan persyirikatan. Tidak ada masalah dengan kebersamaan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Innallaha," dalam hadis kursi ya, "Innallaha yaqul," sungguhnya Allah berfirman, "Ana thalithu asy-syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahiba. Fa idza fanahu kharajtu min bainihima." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi, Ana thalith syarikai. Saya yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Artinya kalau ada dua yang berserikat, Allah yang ketiga. Allah yang ketiga. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengawal, ya, memperhatikan dua yang berserikat. Malam yakun ahaduhuma sahiban, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada saudaranya. Fa idza qalahu kharajtu min bainihima, kalau ada salah satu dari keduanya berkhianat kepada saudaranya, maka saya keluar dari perserikatan itu. Saya keluar dari perserikatan itu. Ini memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang sahihkan dan ada yang mendhaifkan. Imam Al-Hakim mensahihkannya, Syekh Al-Albani mendhaifkannya. Jelas dari sisi pembahasan kita tentang syarikat, adanya syarikat. Adapun ijma ulama, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mughni jilid 5 halaman 109, wa kaum muslimin sepakat akan bolehnya syirka secara global. Ya, secara global. Baik, ini pembahasan yang pertama berkaitan dengan definisi dan hukum. Berarti sekarang sudah ada gambaran bahwa kerjasama itu hukumnya boleh. Kerjasama itu hukumnya boleh. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua tentang arkan syirkah, rukun-rukun syirkah. Artinya kerjasama itu harus ada rukun-rukun yang terpenuhi. Ada tiga rukun syirkah. Yang pertama al-aqidan, yang kedua al-maqut alaih, yang ketiga al-ijab wal-qabul. Yang pertama al-aqidan, dua orang yang melakukan akad, ya, akad kerjasama. Yang kedua al-maqut alaih, objek kerjasama. Maksudnya bekerjasama di atas apa, ya kan? Yang ketiga al-ijab wal-qabul, adanya ijab dan adanya apa? Qabul. Ya, adanya ijab dan adanya qabul. Jadi kalau ada dua orang, ya, kemudian sepakat pada suatu pekerjaan, adanya ijab dan qabul, maka terpenuhi rukun kerjasama. Ya, terpenuhi rukun syirkah. Kemudian syarat-syarat syirkah. Adapun syaratnya ada dua. Adapun syaratnya ada dua. Ya. Yang pertama, akadnya harus tasarruf. Akadnya dalam bentuk tasarruf. Ya. Akadnya dalam bentuk tasarruf. Tasarruf artinya, kalau bahasa kita, pengelolaan harta. Tasarruf artinya mengelola harta dengan bentuk-bentuk yang berjalan dalam kerjasama, seperti jual beli, ya kan? Kemudian yang kedua, objek akadnya dapat diwakilkan. Objek akadnya dapat diwakilkan. Ini pembahasan wakalah. Pembahasan wakalah. Ya. Akan semakin jelas nanti pada macam-macam syirkah. Ya, sekarang kita masuk ke bentuk berikutnya, yaitu macam-macam syirkah. Ya. Nah, syirkah terbagi dua. Ada syirkah syirkatul amlak, ada syirkah al-amlak. Ya. Kemudian yang kedua ada syirkah al-uqud, ada syirkah al-uqud. Ya. Yaitu syirkah terbagi dua, kerjasama terbagi dua. ada syirkah al-amlak, ada syirkah al-uqud. Syirkah al-amlak artinya syirkah al-amlak itu jamak dari milik. Milik jamaknya amlak. Maksudnya berserikat dalam kepemilikan. Berserikat dalam kepemilikan. Ya misalnya orang, misalnya ada mobil dimiliki oleh dua orang, itu enggak ada masalah. Ada rumah dimiliki oleh dua orang, misalnya kayak harta warisan, sebidang tanah dimiliki oleh lima orang anak, ya mereka berserikat. Ya. Ini syirka al-amlak. Tapi pembahasan kita bukan di sini ya. Pembahasan kita adalah dalam masalah akad. Ya, makanya masuk ke pembahasan yang kedua. Syirka al-uqud. Ya, syirka al-uqud. Yaitu kerjasama transaksi, kerjasama muamalah. Ya. Atau bahasanya syirka al-uqud, kerjasama dalam bentuk akad. Dalam bentuk akad. Nah, ini yang kita akan bahas. Karena ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat, yaitu syirkah al-uqud. Ya, syirkah dalam bentuk akad. Syirkah dalam bentuk akad. Ya, jamaknya uqud. Ya, jamaknya uqud. Ini yang kita akan bahas pada malam hari ini, tentang syirkah al-uqud, syirkah dalam bentuk akad. Nah, para ulama menyebutkan bahwa syirkah al-uqud itu ada lima macam. Ada lima macam. Oke. Yang pertama, syirkah al-inan. Syirkah al-inan. Maksudnya di sini syirkatul inan yaitu kerjasama antara kedua belah pihak dalam bentuk modal dan dalam bentuk kerja. Artinya biasanya kan kerjasama ada pemodal, ada pelaksana, iya kan? Ada pemodal, ada pelaksana. Kalau ini, kalau al-inan artinya dari kedua belah pihak memasukkan modal dan juga bekerja, gitu ya, memasukkan modal dan juga apa, bekerja. Ini namanya syarikatul inan, syarikatul al-inan. Kenapa dikatakan al-inan? Karena ada uang dan juga ada kerja. Maksudnya ada mal wa amal, ada uang, ada modal, dan juga ada amal, ada pekerjaan. Iya. Ini namanya syarikatul al-inan. Nah, dalam syarikatul al-inan, bagaimana masalah keuntungan dan bagaimana masalah kerugian? Ini harus kita tahu ya. Bagaimana berbicara tentang keuntungan, maksudnya pembagian keuntungan, dan bagaimana masalah menanggung kerugian. Menanggung kerugian. Jadi kalau ada kerjasama, masing-masing memasukkan modal dan juga masing-masing bekerja, dua orang atau lebih, ini namanya syarikatu al-inan. Syarikatu al-inan. Secara umum yang namanya perserikatan itu seorang mengambil keuntungan sesuai dengan bentuk perserikatan. Maksudnya mengambil keuntungan sesuai dengan besar tidaknya dia dalam kerjasama tersebut. Jadi keuntungan yang dia dapatkan sesuai dengan keterlibatan dia dalam kerjasama tersebut, apakah dalam bentuk modal ataupun dalam bentuk apa kerja. Berarti maksudnya di sini, secara umum kerjasama itu harus dalam masalah bagi hasil itu harus dengan persentase. Tidak boleh mengatakan saya dapat sekian, disebutkan 1 juta, 2 juta, itu tidak boleh. Karena namanya kerjasama itu tidak jelas berapa apa namanya keuntungan. Demikian pula jangan sampai mengatakan, oh saya nanti ruko ini itu bagian saya, ruko kamu, ruko sana bagian kamu. Ini juga tidak boleh, karena jangan sampai ini laris dagangannya, di sana tidak laris. Iya kan? Maka dalam syarikat, dari 5 macam syarikat, 5 macam kerjasama, itu cara pembagiannya dengan persentase yang disepakati. Gitu ya? Jadi kalau ada penentuan jumlah uang tertentu, atau dengan barang tertentu, atau dengan hasil dari tempat tertentu, maka ini bukan perserikatan. Karena namanya perserikatan, yaitu dengan persentase. Apakah dia 1/3, atau dia 1/2, atau 60-40, itu kan tidak jelas kan? Artinya dia 60-40, 50-50, itu tergantung dengan jumlah uang yang masuk. Ya, mungkin besar, mungkin kecil, yang jelas persentase sudah disepakati di awal kerjasama. Sisi yang lain, dalam masalah kerjasama, itu masalah hasil, ya bagi hasil, itu telah disepakati di awal kerjasama. Jangan nanti sudah berjalan usaha, baru bilang kepada teman-temannya, saya dapat 60% ya, kalian 40 bagi-bagi. Ini nggak boleh, ini boleh. Maka dari awal membuat kerjasama, maka sudah di-clearkan berapa persen dari setiap anggota syarikat. Ini yang perlu diketahui berkaitan dengan syarikat. Jadi keuntungan disesuaikan dengan keikutsertaan kita dalam kerjasama. Mungkin besarnya modal, ya kan? Atau mungkin banyaknya keterlibatan dalam usaha. Yang jelas sesuai kesepakatan. Karena sebelum kita berjalan dalam kerjasama, kita sepakat dalam masalah apa? Dalam masalah pembagian hasil. Berapa persen, berapa persen, berapa persen, sepakat, maka hasilnya sesuai dengan kesepakatan di awal. Sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah sekarang bagaimana dengan masalah kerugian? Bagaimana dengan masalah kerugian? Maka secara umum berkaitan dengan kerjasama, itu kerugian ditanggung oleh pemodal. Kerugian ditanggung oleh apa? Pemodal. Artinya siapa yang kesemasuk, siapa yang berikan modal. Nah kalau misalnya usahanya gagal, ya berarti dia apa? Dia gak boleh menuntut kepada teman kerjanya, kembalikan modal saya. Ya, biar saya gak untung, yang penting modalnya. Ini gak boleh, bukan kerjasama namanya. Jadi syarikat, kalau ada kerugian ditanggung oleh pemodal. Nah sekarang pembahasan kita tadi apa? Syarikatul Inam, kedua belah pihak memasukkan dua hal. Yang pertama apa tadi? Uang, modal. Yang kedua apa? Kerja. Jadi memberikan modal dan juga kerja. Jadi kalau misalnya untung, bagaimana cara baginya? Cara baginya sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Kalau rugi, bagaimana cara baginya? Ya, karena kedua-duanya memberikan modal, karena kedua-duanya memberikan memasukkan modal, berarti ruginya dengan kehilangan apa? Tidak boleh saling menuntut. Karena kerugian ditanggung oleh siapa? Pemodal. Kecuali karena kesalahan, kebeledoran, bergantangan dari anggota perserikatan, maka bisa saja kerugian ditanggung oleh siapa? Oleh dia. Akan datang pembahasannya. Seperti ada serta, ada kerjasama, ada pemodal, ada pelaksana. Ini lain lagi ya. Ada pemodal, ada pelaksana. Nah, kalau misalnya, kalau untung ya Masya Allah, tapi kalau rugi, apa katanya tadi? Kerugian ditanggung oleh siapa? Pemodal. Kerugian ditanggung oleh siapa? Pemodal. Kecuali memang pelaksana ini dia korupsi misalnya, ya kan, sehingga modal habis, dia khianat atau dia apa namanya tidak, maksudnya dia tidak perhatian dengan tidak menjalankan modal sebagaimana mestinya, maka kalau ada kerugian ditanggung oleh apa? Ditanggung olehnya, oleh pelaksana. Ya, kalau dia sudah maksimal kerja sesuai kemampuannya, dia maksimalkan, namun ternyata bangkrut, berarti kembali kepada asal. Asalnya yang namanya kerjasama, kerugian ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh pemodal. Kerugian ditanggung oleh pemodal. Baik, jadi jelas ya apa yang dimaksud dengan syarikatul ainan. Syarikatul al-ainan. Ya, syarikatul al-ainan. Kedua belah pihak memasukkan harta dan amal. Harta dan amal atau kerja. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan syarikatul mudharabah. Syarikatul mudharabah. Mudharabah artinya apa? Sudah kita bahas ini, mudharabah dalam pembahasan jual beli. Bayul amanah. Yang dimaksud dengan mudharabah yaitu kerjasama bagi hasil. Bagaimana bentuknya? Satu pihak sebagai pemodal dan satu pihak sebagai apa? Pelaksana. Gitu ya. Misalnya bikin usaha peternakan. Ada yang memodali dan ada yang beternak. Iya kan? Ini namanya syarikatul mudharabah. Syarikatul al-mudharabah. Ada berapa yang perlu diketahui berkaitan dengan syarikatul mudharabah? Yang pertama tadi, keuntungan. Keuntungan bihasabi al-ittifaq. Keuntungan sesuai dengan persentase yang disepakati. Misalnya kalau kita bikin usaha, ada pemodal, ada pelaksana. Ya tergantung kesepakatan. Misalnya pemodal bilang saya 60, kita 40. Ya tergantung kesepakatan. Kalau disepakati, ya sudah, berarti yang berjalan ketika ada hasil 60-40. Ya. Yang kedua, kalau terjadi kerugian, terjadi kerugian ditanggung oleh siapa? Rasul mal, pemodal. Kenapa? Karena pada hakikatnya pelaksana atau orang lapangan juga sebenarnya menanggung kerugian. Walaupun dia tidak memberikan modal, tapi dia memberikan apa? Tenaga, pikiran, waktu, iya kan? Kasihan. Kalau dia juga rugi, sudah menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya, kemudian ternyata ada kerugian, dia juga harus menanggung apa? Modal. Itu hal yang tidak adil. Maka kaidahnya dalam perserikatan, apa namanya, kerugian ditanggung oleh pemodal. Kemudian yang ketiga, dalam masalah syarikat mudharabah, itu seorang pelaksana dia hanya boleh mengambil dari keuntungan. Amin ya. Sebagai pelaksana atau orang lapangan, dia hanya mengambil ketika ada apa? Keuntungan. Maksudnya apa? Kalau enggak ada untung, berarti enggak dapat. Kan gitu kan? Kalau enggak ada untung, berarti enggak dapat. maka seorang pelaksana dia tidak boleh mengambil dari modal. Amin ya. Tidak boleh mengambil dari modal, tapi dia mengambil keuntungan dari keuntungan. Maksudnya dia mendapatkan harta dari keuntungan kerjasama, bukan dari modal. Bukan dari modal. Ya. Sisi yang lain dalam masalah syarikatul mudharabah itu, seorang tidak boleh menentukan gaji tertentu. Misalnya kamu digaji, kamu kerja digaji satu apa namanya, dalam digaji pekanan atau digaji harian atau digaji bulanan atau digaji tahunan, nggak boleh seperti ini. Tapi harus dia di apa namanya, dia mendapatkan pembagian sesuai dengan persentase yang disepakati, sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Iya. Karena kalau digaji harian, bulanan dan semisalnya, itu bukan kerjasama namanya. Itu namanya apa? Kita membeli jasa. Ya, kita gaji orang. Tapi kalau kerjasama mudharabah, ada pemodal dan ada pelaksana, dan cara baginya bagaimana? Sesuai dengan hasil. Ketika menghasilkan, dibagi. Menghasilkan, dibagi. Bagaimana cara baginya? Sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam bentuk persentase, dalam bentuk persen. Ini yang kedua, mudharabah. Yang ketiga, syarikatu al-wujuh. Syarikatu al-wujuh. Iya. Syarikatu al-wujuh kedua belah pihak tidak memiliki harta. Modalnya hanya modal kepercayaan. Wujud, jah itu artinya kedudukan. Dia di pasar misalnya, dia orang yang dipercaya. Pokoknya tinggal bilang kepada pemilik toko, saya ambil barang ya, saya mau jual di sana. Bikin apa ya? Sudah. Karena dia modal apa? Dia dikenal, dipercaya. Nah, ada kerjasama antara beberapa orang masing-masing memiliki pengaruh. Enggak ada yang. Ada orang berdagang seperti ini. Ini dia orang dikenal. Pokoknya barang laku baru apa? Barang laku ya kembalikan modal dari barang itu dan hasilnya dibagi. Gitu ya? Hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Iya. Ini namanya syarikat wujuh. Jadi kedua belah pihak dari yang kerjasama ini masing-masing tidak memiliki modal. Modal mereka hanya apa? Hanya jah, posisi, kedudukan, kepercayaan, itu dia. Iya. Jadi misalnya dia menguasai para pedagang di Makassar. Iya kan? Salah satunya menguasai pedagang di barang-barang di Surabaya. Maka mereka kerjasama dalam memberi barang, dalam memberi barang dengan modal bukan uang, tapi membeli barang dengan cara utang. Kenapa mereka bisa dikasih barang? Karena mereka dikenal oleh pemilik barang, dipercaya oleh pemilik barang. Gitu ya? Ini namanya syarikatul al-wujuh. Gak ada yang pakai modal. Modalnya semuanya modal kepercayaan. Ini namanya syarikatul al-wujud. Iya. Bagaimana cara baginya? Bagaimana cara bagi hasilnya? Jawabannya sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Iya. Terus kalau ada kerugian, bagaimana cara menanggung kerugiannya? Kerugiannya sesuai dengan kadar milik keduanya. Apa kadarnya tadi? setiap orang apa namanya kerugian ditanggung oleh siapa? Pemodal. Nah, pada hakikatnya ketika ada kerjasama itu kan barang yang dinafikan dengan cara utang itu kan beda-beda nilai dan jumlah dan harganya. Ketika ada kerugian, maka masing-masing menanggung apa yang dia apa? Dia utang. Iya, apa yang dia, apa yang merupakan utangnya. Akan apa yang merupakan utangnya. Iya, karena asalnya kerugian ditanggung oleh pemodal. Kerugian ditanggung oleh pemodal. Dan kemudian yang keempat, ada namanya syarikatul abdan. Syarikatul al-abdan. Yang keempat ya, syarikatul abdan. Dari kata syarikatul abdan, itu syarikatul badan. Kerjasama dalam bentuk badan. Maksudnya, dua belah pihak bekerja sama dalam bentuk amalan, dalam bentuk pekerjaan, bukan uang, bukan modal, tapi dalam bentuk kerja. Misalnya, ada klinik, atau ada rumah sakit, atau ada apa namanya, ya tempat parkir misalnya berbayar, nah, mereka kerja sama di situ. Tidak ada modal, modalnya hanya apa? Tenaga. Entah misalnya tukang batu, ya kan? Atau misalnya tukang kayu, ya kan? Atau misalnya dokter spesialis misalnya, mereka kerja di suatu klinik atau apa gitu. Maka mereka hanya apa? Tenaga. Tidak ada modal, tenaga. Nah, ini namanya syarikatul abdan. Syarikatul al-abdan. Maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan persentase yang telah disepakati di awal akad. Iya. Ini syarikatu al-abdan. Syarikatu al-abdan. Yang kelima adalah syarikatul mufawadah. Syarikatul mufawadah. Dan syarikatul mufawadah ini merupakan awsa'u syarikat. Dia merupakan bentuk syarikat yang terluas. Bagaimana itu? Karena dia mengumpulkan modal, kerja, dan kepercayaan, posisi, kedudukan. Tapi kan ada, kalau kita lihat tadi, ada modal, ada kerja, ada apa? Ya, kedudukan, kepercayaan. Nah, kalau yang kelima ini, dia mengumpulkan semuanya. Dalam perserikatan itu, di situ ada apa namanya, pokoknya apa yang mereka miliki, entah modal, tenaga, kepercayaan, semuanya dikumpulkan dalam kerjasama itu. Ini namanya syarikat al-mufawadah. Namanya syarikat al-mufawadah. Baik, jadi ini lima bentuk kerjasama. Saya ingatkan tadi ya, dalam masalah kerjasama tidak dibenarkan cara bagi hasil dengan menentukan jumlah uang atau barang tertentu atau hasil dari tempat tertentu, tapi dalam bagi hasil cara pembagiannya adalah dengan persentase, gitu ya, dengan 50-50 atau 60-40 atau apa gitu dari persentase yang disepakati. Apa alasannya tadi? Karena kalau dengan uang tertentu atau dengan barang tertentu, maka ini bisa terjadi kezaliman. Soalnya di toko ini bagian saya ya. Kalau di toko sana bagian kamu, bagian sini bagian kamu. Nanti kalau misalnya di sini laris, di sana enggak laris, kerjasama bagaimana ini? Iya kan? Di sini laris, padahal ini satu kerjasama. Maka ini akan terjadi apa namanya kezaliman. Maka dalam masalah bagi hasil dari kerjasama adalah dengan cara persentase yang telah disepakati. Yang kedua apa tadi? Kalau ada kerugian, asalnya apa? Ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh pemodal. Maksudnya pemodal tidak boleh menuntut. Modal saya habis. Tidak boleh menuntut. Yang ketiga, bagi pelaksana orang lapangan, dia hanya berhak menerima hasil dari kerjasama. Tidak boleh mengambil dari apa? Dari modal. Tidak boleh mengambil dari modal. Selanjutnya, pelaksana tidak boleh mendapatkan gaji tertentu, entah harian, pekanan, bulanan, tahunan, tapi dia harus mendapatkan gaji dari persentase bagi apa? Bagi hasil. Iya. Baik, ini yang berkaitan dengan syarikat. Alhamdulillah, di malam hari ini ya selesailah pembahasan kita secara ringkas tentang fikih muamalah, jual beli, khiyar, riba, utang piutang, sewa menyewa, dan syirkah dalam Islam. Ya. Apa hukumnya belanja online melalui perantara? Ya. Belanja online melalui perantara. Di sini bahasanya atau pertanyaannya ya bisa masuk banyak pembahasan. Dia bisa masuk dalam masalah ada situs yang menjual jasa. Kayak misalnya ada situs, dia hanya memajangkan foto-foto. Memajangkan foto-foto, dia sebenarnya jasa. Diiklankan barangnya orang, itu bukan barang dia. Diiklankan barang orang, dan dia mendapatkan fee dari yang punya barang, ya kan? Atau bahkan juga mungkin dia mendapatkan keuntungan dari pembeli. Maka ini nggak ada masalah. Maka ini nggak ada masalah. Iya, karena kadang biasa ini sebagai penengah ini, dia kan hanya sekedar apa namanya jasa, kayak mungkin kayak Lazada misalnya kan, apa-apa saya nggak paham apa itu barang mereka. Yang jelas dia hanya mempromosikan. Para pemilik barang senang karena dengan adanya ini bisa terkenal barangnya, ya kan? Nah, maka mereka mendapatkan keuntungan dari mana? Dari pemilik barang, atau mungkin mendapatkan keuntungan dari pembeli. Bahkan pada praktiknya kadang uang yang ditransfer oleh pembeli ini ditahan oleh siapa? Ditahan oleh penengah. Nah, nanti ada barang yang dikirim ke pembeli, baru uangnya dilangsungkan ke penjual. Nah, ini tidak ada masalah. Ini merupakan jasa. Ini merupakan jasa, dan dia jasa yang telah diperkaya. Ya, wajar sebagai jasa yang terpercaya, dia minta uang terlebih dahulu. Karena jangan sampai barang dikirim, uangnya belum terkirim. Maka siapa yang menanggung? Ya kan? Maka untuk menjaga hal itu, maka dalam hal ini tidak ada masalah, dan itu jual beli jasa. Jual beli jasa. Ya, saya di praktek ke GoFood itu ya. Praktek GoFood. Sebenarnya ada 4 bagian, ada toko, ada aplikasi GoFood, ada driver, dan ada konsumen pembeli, iya kan? Nah, sekarang berarti dia pakai apa? Aplikasi GoFood, dan dia ini sebagai penengah. Maka dia sebagai penengah. Maka tentunya aplikasi mendapatkan fee dari mana? Dari pemilik barang atau dari pembeli barang? Hah? Dua-duanya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena dia merupakan apa? Jasa. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana dengan kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba? atau kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la yahillu salatun yadai, tidak halal salatun yadai, pinjaman dan jual beli. Di situ kan drivernya meminjamkan uang untuk membelikan barang, kemudian juga ada jual beli, yaitu barang yang telah dibeli kembali oleh pemesan, ya kan? Berarti ada memberikan pinjaman. Apa tadi? Sopirnya, ya drivernya ini memberikan pinjaman uang untuk membelikan barang, ya kan? Kemudian pemesan tadi membayar pinjamannya plus apanya? Ongkos jasa, ya kan? Ongkos jasa. Maka jawabannya, tidak semua pinjaman dan jual beli digabungkan menjadi riba. Tapi yang dimaksud pinjaman dan jual beli yang merupakan riba, yang yaitu maksudnya mencari pinjaman. Kalau pesan di GoFood, cari apa? Cari barang atau cari pinjaman? Ya, cari barang. Cari barang, bukan cari pinjaman. Cari pinjaman. Contoh yang dilarang yang paling nampak itu beli. Contohnya kemarin beli ulina, dia kelihatannya jual beli, tapi menggabungkan dengan pinjaman. Soalnya, saya beli mobil dengan harga 150 juta cicil. Kalau saya beli, saya jual kembali kepadanya dengan harga 100 juta cash. Hakikatnya sebenarnya saya perlu uang 100 juta. Saya perlu uang 100 juta, bukan masalah saya mau beli mobil. Makanya dilarang, karena dia perlu pinjaman, bukan perlu apa? Dia bukan perlu mobil. Tapi dia perlu pinjaman. Makanya hakikatnya, kalau dia perlu pinjaman, hakikatnya dia pinjam 100 juta, dia kembalikan 150. Jadi mobil tadi itu sekedar menghalalkan riba. Kelihatannya jual beli, nggak ada masalah memang. Kita mau beli mobil, kita cicil, kita mau jual kembali, nggak ada masalah. Tapi kembali kepada apa nih? Niat dia nggak malah jual beli, niatnya ternyata bukan cari mobil. Dia cari apa? Nah, sekarang kalau kita pesan ke GoFood itu, kita mau cari pinjaman atau mau cari barang? Nah, cari barang bukan cari pinjaman, itu urusan drivernya, urusan sopirnya, mau bagaimana, jelas barang saya ke sawah, saya nggak mau tahu. Karena barang ini saya cari, bukan pinjaman. Namanya, ini kaidah, la yahil hadith, mana hadith, la yahil salatun wabai. Tidak halal, salah, pinjaman digabungkan dengan jual beli. Kapan tadi? Pinjaman digabungkan dengan jual beli ketika apa tadi? Ketika niatnya ingin berutang. Tapi kalau niatnya ingin jual beli, memang niatnya ingin barang, maka dia tidak masuk dalam apa? Dalam hadis ini disebut oleh Imam Ahmad dan yang lainnya rahimahumullahu ta'ala. Iya. Jadi pada masalah selanjutnya panjangnya, karena di sini ada pembahasan tentang maklar, pembahasan tentang keagamaan, pembahasan tentang perwakilan, pembahasan tentang bai'us salaf, ya bai'us salaf ke bai'us salam, ini semuanya bisa masuk di pertanyaan ini. Ya. Karena di online itu banyak macamnya, ada bai'us salaf, itu bai'us salam, ada sifatnya dua. Tadi jasa, ada sifatnya dua sebagai wakil, artinya dia wakil dari pemilik barang. Ya, dan masalah ini mungkin bagus dibahas dalam satu pembahasan ya, supaya jelas. Ya. Terus kira-kira ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.